رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah Lilbarbahari. قال المؤلف رحمه الله ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع والعذر كمريض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر له ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. Berkata المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة. Barang siapa taraka, meninggalkan, salat al-jum'ati, salat jum'ah, dia enggak salat jum'ah. Orang-orang pada berangkat ke masjid di hari Jumat, dia tetap di rumahnya. Min ghairi udhrin, tanpa udhur. Wal jama'ah, demikian pula salat jama'ah. Dia tidak mengerjakan salat fardu lima waktu dengan berjama'ah di masjid. Fil masjidi, di masjid. Min ghairi udhrin, tanpa ada udhur yang syar'i, tanpa ada udhur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi'. Akan ada penjelasannya nanti tentang kalimat ini, fahuwa mubtadi' ini. Wal udhru, dan udhur, udzur syar'i yang seseorang itu diperbolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah atau bahkan sholat jumu'ah. Kamaridin la taqata lahu bil khuruji ilal masjid. Seperti orang yang sakit. Kamaridin, orang yang sakit. La taqata lahu, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Bil khuruji, untuk keluar ilal masjid, menuju masjid. Untuk melaksanakan sholat, apakah itu sholat jumu'ah atau sholat jamaah. Sakit dia, lemas badannya. Entah lumpuh separuh badannya atau sakit-sakit yang berat, kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang belulangnya, yang tidak memiliki kemampuan. Tidak ada yang mengantarnya, tidak ada yang membimbingnya, tidak ada kendaraan yang bisa dia naiki untuk mengantarkan dia ke masjid. Kalau sekarang banyak atau ada kendaraan-kendaraan yang dimodifikasi, kursi roda dan yang semisalnya, yang menggunakan mesin, walau dia cuma hanya duduk saja bisa sampai ke masjid. Tetapi itu dengan biaya yang mahal, dia tidak memiliki biayanya. Juga tidak ada keluarganya yang memapah dia untuk bisa sampai ke masjid. Maka yang seperti ini mendapatkan uzur. Kamaridin la taqata lahu bil khuruji ilal masjid au khaufin min sultanin zalimin, atau takut dari penguasa yang zalim. Penguasa yang membenci pelaksanaan salat jumu'ah ataupun jamaah. Entah pemerintahan tersebut kafir dari orang-orang selain muslimin atau dari kalangan mubtadi'ah, ahlul bid'ah. Kebetulan dia berkuasa dan meniadakan sholat jumu'ah dan jamaah. Sehingga ketika ada orang yang berangkat sholat ke masjid akan mendapatkan hukuman. Mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya, keselamatan dirinya dan keluarganya. Maka ini juga termasuk udzur, dari udzur-udzur yang syar'i, di mana seseorang boleh tidak berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumu'ah ataupun jamaah. Wa ma siwa dzalika fala udzra lahu. Adapun selain itu, selain dua hal yang disebutkan ini, fala udzra lahu, maka tidak ada udzur bagi dia untuk tidak berangkat ke masjid. Namun dua hal itu bukanlah sebagai pembatasan, karena di sana masih ada udzur-udzur yang lain yang tidak beliau sebutkan di sini, yang belum disebutkan oleh al-muallif Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan itu termasuk dari udzur syar'i. Wa man shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu. Dan barang siapa yang salat di belakang seorang imam namun dia tidak mengikutinya, tidak mengikuti imam tersebut, baik secara niatnya, demikian pula secara gerakan-gerakan zahirnya. Dia sholat di belakang imam, namun dia niatnya sholat sendirian, munfarid. Padahal imam dari kalangan muslimin, jamaah tersebut juga muslimun. Namun karena dia memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri, maka dia sholat niatnya munfarid. Fala salata lahu, maka orang yang seperti ini tidak sah salatnya. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Qala qawluhu man taraka salatal jumu'ati wal jama'ati fil masjidi min ghairi udhrin fa huwa mubtadi'un. Aqul itlaqu ismi mubtadi' ala tariki as-salati fil masjidi قد لا يكون مأخوذا على عمومه. Adapun ucapan beliau, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam matan, barang siapa yang meninggalkan salat Jumu'ah dan salat jamaah di masjid tanpa ada uzur syar'i, maka dia adalah seorang ahli bid'ah, seorang mubtadi'. Aqul, saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, itlaqu ismi mubtadi', menyebutkan secara mutlak tanpa ada qaid, tanpa ada pembatasan, lafaz mubtadi' ala tariki shalah fil masjid, terhadap orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid atau salat Jumu'ah di masjid, qad la yakunu ma'khudan 'ala 'umumihi, tidak bisa diambil secara umum. Qad la yakunu ma'khudan, ada kalanya tidak bisa diambil 'ala 'umumihi, secara umum, artinya tidak semua orang yang meninggalkan salat Jumu'ah ataupun jamaah di masjid yang tanpa uzur pasti diklaim, difonis sebagai seorang mubtadi. فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ تَحَرُّجًا مِنَ الصَّلَاةِ وَرَأَ بَعْضِ الْأُولَاهِ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّهُ كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ لَا يَجُوزُ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. Karena bisa jadi ada kalanya orang yang meninggalkan jamaah, demikian pula jumu'ah, karena dia merasa berat untuk mengerjakan sholat di belakang sebahagian wulatul umur. Karena dia menganggap bahwa waliul amr tadi kafir ataupun fasik, tidak boleh sholat di belakangnya. Fahuwa mubtadi, orang yang seperti ini, iya, dia termasuk dari kalangan ahlu al-bid'ah. Dia meyakini bahwa sholat di belakang penguasa, pemerintah yang melakukan kabairuz dzunub, melakukan perkara-perkara dosa, enggak sah. Enggak boleh sholat di belakang mereka. Maka dia mubtadi. Seorang yang memiliki pemahaman bid'ah. Apakah bid'ah tersebut bid'ah al-khuruj 'alal hukam khawarij ataupun yang semisalnya. Jangan sholat di belakang di masjid sana. Kenapa? Itu yang menjadi imamnya itu kepala desanya sendiri. Kepala desanya itu merupakan pegawai dari negara. Negara ini adalah negara yang kufur menurutnya. Negara yang menjalankan hukum tagut menurutnya. enggak sah. Atau jangan sholat di masjid sana, itu yang mengimami camatnya. Camatnya ini bagian dari negara yang memberlakukan hukum taghut. Padahal camatnya muslim, sholat yang dikerjakan adalah sholat fardu lima waktu, masjid itu milik kaum muslimin, dan mereka masih menerapkan syiar-syiar Islam yang zahir. Dan tidak ada dari kalangan ulama, demikian pula ahlu sunnah du'at di tempat tersebut yang menyatakan bahwa Pak Camat jadi adalah seorang yang kafir atau memiliki pemahaman-pemahaman bid'ah yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Enggak. Dari kalangan awamun nas, awamul muslimin, bahkan tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman tertentu. Nah, ini orang yang menyatakan bahwa jangan sholat di masjid sana, karena yang menjadi imamnya adalah camatnya atau bupatinya, jadi imam. Atau kapolseknya, atau siapalah dari perangkat negara. Kenapa enggak boleh sholat di sana? Iya, karena mereka memberlakukan hukum taghut. Menurut pemahaman orang ini tadi. Ini baru dikatakan dia sebagai mubtadi'. Tidak mau sholat di masjid-masjid kaum muslimin, meninggalkan sholat al-jum'ah dan al-jama'ah karena memiliki pemikiran kebid'ahan. Lakin in tarakaha bighairi hadzal qasdi fa huwa fasiqun. Akan tetapi jika dia meninggalkan sholat al-jum'ah ataupun al-jama'ah selain dari tujuan tersebut, dia tinggalkan karena memang dia malas. Kenapa enggak sholat di sana? Kenapa enggak sholat berjamaah? Malas saya. Sholatnya itu pas kebetulan kerja saya sudah hampir selesai. Sholatnya itu demikian dan demikian. Bukan karena memiliki keyakinan-keyakinan tertentu. Enggak sah sholat di sana masjid itu karena imamnya demikian dan demikian. Seperti yang kita sebutkan tadi. Imamnya dari pemerintah. Yang ditunjuk oleh pemerintah. Sementara pemerintah itu seperti ini. Dia tidak memiliki keyakinan seperti itu. Tetapi karena rasa malas yang ada pada dia. Berat dia untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Karena kebetulan berbenturan dengan jam kerja dia. Maka yang seperti ini. Fasik. Fa'ilu kabirah. Dia seorang fasik. Pelaku dosa besar. Waqad yakunu munafiqan. Bisa jadi juga dia sebagai seorang munafik. Dia tidak mau mengerjakan sholat berjamaah di masjid karena dia memiliki nifaq yang ada dalam hatinya. Dia benci dengan syariat sholat berjamaah di masjid tersebut. Bukan senang, bukan mengimani, tidak. Tetapi benci dia dengan adanya sholat al-jamaah di masjid. Dengan berkumpulnya kaum muslimin. Mereka bersatu, bersama, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, akan saling bertemu kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. Mempererat ukhuwah mereka. Benci si munafik ini dengan persatuan kaum muslimin. Benci si munafik ini dengan ibadah sholat al-jum'ah ataupun al-jama'ah. Bisa jadi dia sebagai seorang munafik. Idan fala yakunu mubtadi'an illa man taraka salatal jumu'ati wal jama'ah bina'an ala i'tiqadin 'indahu anna dhalikal imam la yanbaghi an yusalla ba'dahu ya'ni wara'ahu. Maka kesimpulannya, fala yakunu mubtadi'an, tidaklah orang yang meninggalkan salat jama'ah ataupun jumu'ah difonis sebagai seorang mubtadi' kecuali man taraka salatal jumu'ati wal jama'ah, orang yang meninggalkan salat jumu'ah dan jama'ah jadi binaan dibangun di atas dasar ala i'tiqadin 'indahu, sebuah keyakinan yang ada pada dirinya, sebuah keyakinan yang ada dalam hatinya, anna dzalikal imam la yanbaghi an yusalla ba'dahu ya'ni wara'ahu, bahwa imam tersebut, orang yang menjadi imam di masjid itu, tidak layak untuk sholat di belakangnya. Kenapa? Tadi yang kita sebutkan. Karena dia termasuk dari bagian pemerintah yang menerapkan hukum taghut. Atau karena dia pelaku dosa besar. Orang-orang khawarij mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. di dunia dihukumi kafir karena dia pelaku dosa besar, enggak sah sholat di belakang dia dengan keyakinan-keyakinan seperti ini. Maka dia sebagai seorang mubtadi', atau seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah, karena yang menjadi imam sholat bukan dari kalangan imam-imam mereka, maka enggak sah sholat di belakang kaum muslimin secara umum, harus di belakang imam-imam mereka. Ini juga terjatuh pada pemikiran kebid'ahan. Amma ghairuhu fala yutlaku alaihi al-ibtida'. Adapun selainnya, maka tidaklah disematkan kalimat bid'ah pada orang yang meninggalkan salat Jumat dan jamaah. Bal man taraka salatal jama'ah tahawunan fa huwa fasiqun, wa man tarakaha ghairu mu'minin biha fa huwa munafiqun. Bahkan orang yang meninggalkan sholat jamaah karena menggampangkannya, meremehkannya, bermalas-malasan, dia sebagai seorang fasik. Muslim, fasik, fa'ilul kabirah. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, ghairu mu'minin biha, tidak mengimani kewajiban sholat berjamaah tadi. Tidak mengimani kewajiban sholat al-jumu'ah. Tidak senang dengan kaum muslimin mengerjakan sholat jamaah di masjid. Tidak senang dengan perkumpulan dan persatuan kaum muslimin terlihat bersama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di masjid. Tidak senang dengan ibadah ini. Fahuwa munafiq. Maka dia adalah seorang munafiq. Kemudian berikutnya beliau, Asy-Syarih rahimahullah akan menyebutkan rincian uzur-uzur syar'i yang dengannya seseorang diperbolehkan untuk takhalluf anil jamaah, meninggalkan sholat jamaah, bal wal jumu'ah, bahkan juga sholat jumu'ah sekaligus. Ini insyaAllah kita sambung pada pertemuan mendatang. Biiznillah. Allahu alam bussawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.